وصلنا إلى قوله وأيقنوا أنه كلام الله. طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah sampai pada ucapan pensyarah, wa huwa Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa qawluhu wa ayqanu annahu kalam Allah ta'ala bil haqiqah laysa bimakhluqin ka kalamil bariyah raddun alal mu'tazilah. Kata pensyarah bahwa ucapan penulis dan ucapan musannif wahuwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, ucapan beliau wa ayqanu annahu kalam Allah, dan mereka Ahlussunnah meyakini bahwa Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala bil haqiqah, ucapan Allah secara hakiki, laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah, bukan makhluk, bukan seperti ucapannya al-bariyah, bukan seperti ucapannya manusia. Ucapan ini, ucapan musannif, kata pensyarah, raddun alal mu'tazilah, merupakan bantahan terhadap mu'tazilah wa ghairihim, dan juga yang lain-lain selain mereka, mu'tazilah dan sejenisnya. Bihadal qawli dhahir wa fi qawlihi bil haqiqah, sungguh sangat tampak dengan ucapan ini bantahan terhadap mereka Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, yang berarti sama dengan ucapan-ucapan manusia. Maka dibantah dengan ucapan musannif rahimahullah bahwa Ahlussunnah meyakini Al-Qur'an itu ucapan Allah, bukan makhluk, tidak seperti ucapannya para manusia atau ucapan-ucapan makhluk. Kalimat bil haqiqah, ucapan Allah bil haqiqah, ini juga raddun ala man qala, bantahan atas siapa yang berkata innahu ma'nan wahid qama bidatillahi lam yusma' minhu wa innama huwa al-kalamun nafsani. Ucapan beliau, kalimat haqiqah atau bil haqiqah, ucapan Allah secara hakiki, ini juga bantahan terhadap mereka-mereka yang menganggap bahwa ucapan Allah itu bukan hakiki, tetapi ucapan Allah itu hanya makna saja. Makna yang satu, yang tegak pada zatnya, yang lam yusma, yang tidak bisa didengar. Tidak bisa didengar. Yang kata mereka istilahnya innama huwa al-kalamun nafsani, dijuluki dengan ucapan nafsani, ucapan di dalam jiwa. Kalau kamu punya satu pikiran dalam hati, itu ucapan juga. Maka itu yang dimaksud kata mereka. Jadi di dalam diri Allah ada satu ucapan, entah kayak apa bentuknya, tetapi diungkapkan dengan bahasa Arab namanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan ucapan Allah secara hakiki. Adapun ucapan Allah ada pada dirinya. Liannahu la yuqalu liman qama bihi al-kalam an-nafsani wa lam yatakallam bihi inna hadha kalamun haqiqah. Maka ucapan musannif kalimat haqiqah, bahwa ucapan ini menurut ahli sunnah, Al-Quran ini menurut ahli sunnah, ucapan Allah secara hakiki. Ini bantahan terhadap pendapat tadi. Kalau pendapat tadi menyatakan seperti itu hanya makna saja. Kalau seperti itu keadaannya, kalau ucapan dalam hatinya seseorang kemudian tidak diucapkan, apakah orang itu berbicara? Hah? Apakah ada seorang yang mengatakan bahwa dia berbicara? Tidak ada seorang pun yang mengatakan dia berbicara. Kamu berdiri di sini. Kamu diam. Dalam hatinya memikirkan sesuatu, mengucapkan sesuatu. Silakan panggil seluruh manusia. Apa orang ini berbicara atau diam? Hah? Diam. Enggak ada satupun yang mengatakan dia berbicara. Dia diam. Sehingga kalau kalian menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara itu pada dirinya saja dan tidak didengar apapun suara apapun dan tidak ada yang mendengarnya, enggak ada yang mengetahui ucapannya, maka itu bukan berbicara. Dan tidak bisa disebut dengan kalimat kallamallahu Musa taklima. Enggak bisa disebut dengan kalam. Wa illa lalazima an yakuna al-akhras mutakalliman. Kalau seperti pendapat kalian wahil Mu'tazilah, berarti menurut kalian orang bisu bisa bicara. Iya kan? Kalau pendapatnya seperti itu kalian wahil Mu'tazilah, berarti kalian menganggap orang bisu bisa bicara. Sebab mereka di dalam hatinya memikirkan sesuatu dan mengucapkan sesuatu, tetapi tidak bisa mengungkapkannya dengan lidahnya karena bisu. Taib, orang ini bisu atau berbicara? Orang yang demikian jelas bisu dan tidak bisa berbicara. Artinya walaupun di pikirannya, di hatinya ada sekian banyak ucapan, tetapi ketika dia tidak bisa menuangkannya dalam bentuk kalam, maka orang itu tidak berbicara dan tidak bisa berbicara alias bisu. Apakah kalian menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Subhanallah. Maha suci Allah yang maha tinggi tidak mungkin memiliki sifat bisu. Ikhwani fiddin, a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Kembali pada ucapan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Wa lazima an la yakuna alladhi fil mushaf 'inda al-itlaq wal Qur'an wala kalamullah. Kalau menurut pendapat kalian seperti itu, bahwa ucapan Allah itu pada dirinya saja tidak bisa didengar, maka la lazima, maka konsekuensinya berarti apa yang ada dalam mushaf yang disebutkan dengan kalimat Quran itu tidak ada, itu bukan ucapan Allah. Wala kalamullah tidak disebut dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak berucap. Walakin ibaratun anhu laisat hiya kalamullah. Tetapi menurut mereka berarti itu bukan ucapan Allah, tetapi ibaratun anhu, ungkapan tentang Al-Qur'an yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Yani terjemahan dari apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Yani ibarah anhu, laisat hiya kalamullah, dan itu bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Kama law asyara akhras ila syakhsin bi isyaratin, sebagaimana seorang yang bisu kalau mengisyaratkan dengan tangannya atau dengan gerak-geriknya kepada seseorang dengan isyarat-isyarat yang fuhima biha maqsuduhu, yang bisa dipahami maksudnya, fakataba dzalika syakhs ibaratuhu, kemudian orang yang memahaminya menulis apa yang dimaksud oleh si bisu tadi, ibaratuhu anil ma'na alladhi awhahu ilaih, dia tulis makna yang dia pahami dari isyarat-isyarat si bisu, fal maktubu huwa ibaratu dzalika syakhs an dzalikal ma'na, maka yang tertulis tadi bukan ucapan si bisu. Tergambar percontohannya. Yani kalau ada orang bisu mengatakan kepada kamu, oh tulis, tidak. Oh tarik, tidak ditarik. apalagi? Geleng-geleng kepanok. Bukan. Apalagi? Kamu tulis. Taib, apa yang kamu tulis tadi? Apakah itu ucapan si bisu? Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Apa yang kamu tulis itu hanya ungkapanmu, pemahamanmu, perkiraanmu, tebakanmu terhadap apa yang ada atau apa yang dimaksud oleh si bisu tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Bukan ucapan. Tidak disebut sebagai ucapan. Fakataba dhalika syakhs ibaratahu anil ma'na alladhi awhahu ilayhi dhalika al-akhras fal maktubu huwa. Maka yang ditulis tadi adalah ibaratun atau ibaratu dhalika syakhs, ungkapan dia tentang makna yang dia pahami dari si bisu tadi. Wa hadzal mathal mutabiq ghayatul mutabaqa lima yaqulunahu, dan sungguh permisalan ini sangat mencocoki dengan apa yang mereka katakan. Bahwa Allah itu subhanahu wa ta'ala bukan berbicara, tapi ucapannya ada dalam diri Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ditulis di mushaf-mushaf, yang didengar, itu adalah sesuatu yang dipahami dari apa yang Allah maksud tadi. Ikhwan bin na'azakumullah, kemudian mereka berkata, berarti makhluk. Apa kelanjutannya biasanya? Kalau makhluk tidak sempurna. Akhirnya Al-Quran tidak sempurna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah besar, fitnah besar yang akan menghancurkan ajaran Islam. Kalau sudah dikatakan Quran itu tidak meyakinkan dan Quran itu adalah sesuatu yang tidak sempurna, itu bahaya. Tetapi khonilina azakumullah, sudah kita katakan tadi bahwa ahli sunnah ayyqanu, bahwa ahli sunnah meyakini bahwa Al-Quran ucapan Allah subhanahu wa ta'ala hakikian. Ucapan Allah bil haqiqah, ucapan Allah yang sebenar-benarnya, harfan-harfan, kalimat per kalimat, huruf-hurufnya, semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam keadaan dia sempurna. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sehingga Rasulullah SAW berdoa, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Boleh berlindung dengan kalimat-kalimat tersebut, karena kalimat-kalimat itu adalah ucapan Allah dan sifat-sifat Allah SWT yang sempurna dan pasti benar. Qala wa in kana Allah taala la yusammihi ahadun akhras, maka kalau permisalannya sama dengan orang bisu tadi, apakah mereka Mu'tazilah dan sejenisnya menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala akhras? La yusammihi ahadun, enggak ada dari mereka, bahkan enggak ada dari manusia, enggak ada dari kaum muslimin apalagi, selain muslimin apalagi muslimin, yang menganggap bahwa Allah bisu, enggak ada. Tetapi yang dipahami dari ucapan mereka seperti itu. Maksudnya Allah enggak bisa bicara, sehingga pakai isyarat-isyarat saja tiba-tiba dipaham begitu. Ya, ini seperti orang bisu tadi. Lakinna indahum annal malik fahi annal malak fahima minhu ma'nan qa'iman binafsihi. Tetapi menurut Mu'tazilah dan sejenisnya atau pecahan-pecahannya, bahwasanya mereka para malaikat al-malak fahima, memahami dari apa yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Lam yasma' minhu harfan wala sautan. Malaikat-malaikat tadi tidak mendengarkan satu huruf pun, tidak mendengarkan suara sedikit pun. Bal fahima ma'nan mujarradan, bahkan mereka memahami makna yang terpisah dari ucapan. Ini tiba-tiba paham saja. Ucapannya apa enggak didengar, lafadznya apa enggak didengar, kalimatnya apa enggak didengar, huruf-hurufnya enggak didengar. Pokoknya tahu-tahu paham. Ini kata mereka. Baru kemudian malaikat tadi mengungkapkannya dengan bahasa Arab kepada Rasulullah SAW, mengungkapkannya dengan bahasa Ibrani kepada Nabi Isa, mengungkapkannya dengan bahasa ini pada Nabi Musa, dengan bahasa itu pada Nabi Fulan. Fama'abbara anhu, kemudian diungkapkan apa yang dipahaminya. Fahuwa alladhi ahdatha nazmal Qur'an wa ta'lifahul Arabi. Maka menurut mereka, menurut kelompok sesat Mu'tazilah, berarti Al-Quran ini yang merangkai kalimat-kalimatnya seindah itu, sehebat itu, yang merangkai dan menyusun dengan bahasa Arab, itu malaikat katanya, bukan Allah SWT. Wa anna Allah khalaqa fi ba'dil ajsami kal hawa, sedangkan Allah SWT menciptakan di beberapa benda-benda seperti udara atau lainnya, alladhi huwa dunal malak, yang itu bukan malaikat. Ungkapan-ungkapan tadi kadang-kadang dipahami oleh malaikat dan malaikat yang mengungkapkan, kadang-kadang Allah SWT menakdirkan satu makhluk bersuara, mengungkapkan apa yang Allah maksudkan. Ikhwan bin a'azakumullah, lihat, memakai sekian cara, seribu macam cara untuk menghindar kalau Allah itu berbicara. Menghindari mengatakan kalau Allah berbicara. Enggak mau. Pokoknya Allah tidak bicara. Kenapa? Kok berat untuk berkata bahwa Allah SWT berbicara? Kenapa kok susah mengungkapkan ungkapan sesuatu yang disebut dalam Quran sekian kali, disebutkan dalam hadis sekian kali, disebutkan oleh para sahabat sekian kali, disebutkan oleh para tabi'in, para tabi'it tabi'in, disebutkan oleh Imam Ahmad, disebutkan oleh Imam Syafi'i, disebutkan oleh Imam Malik dan sekian para a'imah. Kenapa kok kalian susah, wahai Mu'tazilah? Kenapa kok berat mengatakan Allah berbicara? Khawatir sama dengan makhluk. Tinggal ucapkan saja. Berbicaranya Allah tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Selesai. Sebagaimana kamu menganggap Allah mendengar, dan makhluk juga mendengar. Allah melihat, makhluk juga melihat. Tinggal kita katakan saja, penglihatan Allah tidak seperti penglihatan makhluk yang lemah, terbatas. Demikian pula kita katakan kepada al-kalam. Allah berbicara, makhluk berbicara. Tetapi kalamullah laisa ka kalamil makhluqin. Ucapan Allah tidak sama dengan ucapan makhluk-makhluknya. Selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat. Berbagai macam cara subhat-subhat mereka pakai untuk menghindarkan atau menghindari Allah berbicara. Tidak mau percaya mereka. Yani dalam hatinya sudah ada tutupan. Fi qulubihim waqra au fi udhunayhi waqra, dan dalam qulubihim ghisyawah, ada tutupan, susah untuk menerima apa yang Allah katakan, apa yang Nabi katakan. Wa yuqalu liman qala innahu ma'nan wahid, dan kita katakan pada mereka-mereka yang berkata bahwa ucapan Allah satu makna saja. Hal sami'a Musa alaihi salam jami'al ma'na au ba'dahu? Maka sekarang kita tanya Musa alaihi salam, hal sami'a, apakah Musa mendengar alaihi salam seluruh makna-makna atau satu makna saja atau sebagian makna? Fa in qala sami'u kulluhu, kalau dia menjawab Musa mendengar semuanya, faqad za'ama annahu sami'a jami' kalamillah, berarti dia menganggap bahwa Allah telah, bahwa Musa telah mendengar seluruh ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fasad hadza zahir, dan rusaknya yang seperti ini, rusaknya pemahaman ini zahir, sangat jelas sekali. Ini anggap menurut mereka Allah ciptakan suara dari batu, dari gunung Tursina atau dari api yang didekati oleh Musa, taib karmu. Sekarang kita tanya, apakah Musa mendengar suara tadi yang katanya dari Allah SWT atau dari makna yang ada pada diri Allah itu sebagiannya atau seluruhnya? Kalau mereka menjawab sebagiannya, berarti Musa mendengar seluruh ucapan yang Allah turunkan di Injil, yang Allah turunkan di Taurat, yang Allah turunkan dalam Zabur, yang Allah turunkan kepada sekian banyak malaikat-malaikat, semuanya dengar Musa. Maka fasadu hadza zahir. Kerusakan pemahaman seperti ini sangat tampak. Baik, kalau mereka menjawab yang lain, oh bukan seluruhnya. Sebagiannya. Kalau kamu menjawab sebagiannya, berarti kamu membatalkan kaidahmu sendiri. Kalian menyatakan bahwa ucapan Allah satu makna saja. Sekarang kalian mengatakan sebagian didengar oleh Musa, sebagian tidak. Berarti ya taba'ad. Berarti terbagi-bagi kalamullah. Wa kadzalika kullu man kallamahu Allah wa anzalahu ilaihi syai'an min kalamih. Demikian pula setiap siapa yang diajak bicara Allah. Kullu man kallamahu Allah. Setiap orang yang diajak bicara oleh Allah, tentunya sebagian yang memang Allah kehendaki dia mendengarnya. Sebagian yang lainnya tidak Allah perdengarkan. Jelas itu. Itu sangat gamblang sekali. Walamma qala ta'ala lil malaikah. Ketika Allah mendengarkan atau memperdengarkan ucapannya kepada para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku sesungguhnya akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Walamma qala lahum, dan juga ketika Allah katakan kepada malaikat, isjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Wa amsal dzalik, dan yang sejenis dengan itu. Tentunya yang diperdengarkan kepada malaikat apa yang Allah hendak perintahkan, atau apa yang Allah hendak larang, atau apa yang Allah hendak beritahu. Iya toh? Ya enggak seluruhnya. Sebagian yang Allah ingin untuk memperdengarkannya agar dia tahu atau perintahnya atau larangannya. Hal hadza jami' kalamihi aw ba'dhu? Kita tanya lagi pada mereka, ya hadza, wahai Mu'tazilah, wahai kalam ahli kalam, apa yang Allah katakan pada malaikat itu tadi? Ini ja'ilun fil ardi khalifah atau usjudu li Adam. Apakah itu seluruhnya? Seluruh ucapan Allah atau sebagiannya? Seperti tadi. Kalau mereka menjawab itu seluruhnya, karena kalau Allah cuma satu, artinya itu isi seluruh ucapan Allah. Itu fasaduhu zahir. Fasadu hadza zahir. Rusaknya sangat jelas. Kalau mereka mengatakan ya, tentunya itu sebagian, berarti gugur kaedahmu bahwa ucapan Allah satu makna saja. Ucapan Allah sekian makna. Qala innahu jami'. Fahadha mukabarah wa in qala ba'dahu faqad i'tarafa bita'addudihi. Maka kalau dia menjawab itu satu makna, bagaimanapun juga satu makna, itu namanya mukabarah. Kesombongan, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Pokoknya dikasih ditanya dengan pokoknya. Padahal sudah terlihat di matanya, di telinganya, di hatinya, di pikirannya, di otaknya sudah lihat bahwa ini ya taba'ud, bahwa kalamullah berbeda-beda. Allah ucapkan pada malaikatnya dengan ucapan, Allah ucapkan kepada Musa dengan ucapan lain, Allah ucapkan kepada Nabi Isa dengan ucapan, Allah ucapkan kepada Nabiullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan lain. Jelas itu. Tetapi dia tetap tolak. Ini namanya mukabarah. Tahu mukabarah? Sombong. Menolak itu karena gengsi, karena sombong. Sebagaimana yang dikatakan dalam pepatah Arab, anazah wa intarat. Anazah wa intarat. Kambing walaupun terbang. Tahu kisahnya? Ada dua orang melihat hitam-hitam dari jauh. Dua-duanya sedang berburu. Ah, itu. Kambing hutan. Kata yang satu, itu burung. Kambing, burung, kambing, burung, sampai ayo kita dekati. Didekati terbang. Hah, burung kan? Enggak, kambing. Wa in tarab, walaupun terbang. Kambing walaupun terbang. Apa yang kamu katakan terhadap orang ini? Mukabarah. Orang namanya mukabarah. Orang itu sombong, sudah jelas terbang masih mengatakan kambing. Iya, kambing terbang. Pokoknya enggak mau kalah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ini dikatakan mukabarah. Innahu jami'uhu fahada mukabarah. Kalau dikatakan bagaimana ucapan ini? Ucapan Allah kepada malaikatnya. Seluruhnya atau sebagiannya? Itu satu makna seluruhnya. Bagaimana dengan ucapan yang ini? Allah ucapkan kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Ya pokoknya satu makna. Pokoknya satu makna. Iya, anazah wa intarat. Pokoknya kambing walaupun terbang, ya. Astagfirullahaladzim. Mukabarah, kesombongan. Kalau dia tidak mukabarah, menerima, ya itu sebagian. Berbeda dengan apa yang disampaikan kepada iblis, dengan apa yang dikatakan pada malaikat, beda. Tidak sama. Ini sebagian, ini sebagian. Berarti kalian kadi'taraftum. Berarti kalian mengakui bahwa kalamullah bukan ma'nan wahid. Bahwa kalamullah itu sekian banyak kalimat-kalimat, sekian banyak makna-makna yang Allah kehendaki. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Walinnasi fi musammal kalami wal qawli indal itlaq arba'atu aqwal. Wa manusia ketika mendefinisikan kalimat kalam atau kalimat ucapan, itu ada empat pendapat. Ahaduha, yang pertama, mereka mengatakan yang namanya ucapan, al-kalam atau al-qaul, huwal lafdu wal ma'na jami'an, lafad dan makna sekaligus. Itu baru ucapan. Kalau ada lafadnya, ada maknanya. Kalau lafad tok tanpa makna, bukan ucapan. Ucapan bukan. Bukan ucapan. Ada suara, ada lafad, tetapi tidak ada makna. Sekarang dibalik. Ada makna, tapi tidak ada lafad. Gimana caranya? Ucapan bukan? Hah? Nah, bukan ucapan. Kenapa? Walaupun kalian paham, ada maknanya. Begini berarti tidak, begini berarti iya. isyarat-isyaratnya, tetapi dia hanya makna, enggak ada lafaz. Berarti pendapat pertama menyatakan bahwa yang namanya ucapan terdiri dari dua. Ada lafaznya, suara, yulafidh. Yang kedua, ada maknanya. Kama yatanawal lafdul insan, sebagaimana lafaz al-insan mencakup ruhnya dan badannya. Kalau mati, bukan manusia. Itu manusia. Itu jenazah. Tangkai. Tapi kalau hidup, oh itu manusia. Berarti yang dikatakan manusia terdiri dari dua. Ada jasadnya, ada ruhnya. Ruh saja tanpa jasad, tidak dikatakan manusia. Jasadnya saja tanpa ruh, tidak dikatakan manusia. Demikian pula kalam. Terdiri dari lafadznya dan maknanya. Wa hadza qaulu salaf, ini ucapan para salafus saleh radhiyallahu alaihim ajma'in. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa huwa qaulun nuhat, dan ini ucapan para ahli nahwu. Semuanya mereka menyatakan seperti itu. Baik. Yang kedua, ada pendapat manusia bahwa yang namanya ucapan al-lafdhu faqat. Pokoknya lafaz. Ada suara, ada huruf yang terdengar, maka itu ucapan. Dipaham ataupun tidak dipaham. Ada maknanya ataupun tidak ada maknanya. Wal ma'na laysa juz'un musammah, karena makna itu bukan dari kandungan maknanya. Bukan dari kandungan kalam. Pokoknya kalam itu suara. Yani kalau ada suara apapun, itu berbicara. Jadi menurut pendapat kedua ini, kalau kamu nyeret kursi, kursi berbunyi nyit gitu, itu lagi ngomong. Kata si haula ini yang nomor dua. Bal huwa madlul musamma. Wa hadza qaulu jama'ah min al-mu'tazilah. Ini ucapan-ucapan mu'tazilah. Jadi kursi bisa ngomong. Apalagi gergaji bisa ngomong, krek krek krek krek krek. Oh, lagi ngomong itu, lagi ngobrol mungkin sama palunya, wallahu alam. Ada mu'tazilah, pendapat yang kedua. Asalis ada pendapat ketiga, annahu ismun lil ma'na faqat. Bahwasanya yang namanya ucapan itu hanya makna saja. Kebalikan yang tadi. Wa itlaquhu 'ala al-lafdh majaz. Maka yang namanya ucapan dimaksud dengan lafaz itu hanya majazi, bukan hakiki. Hakikatnya yang namanya ucapan itu adalah makna saja. Li'annahu dalun 'alaihi. Hati-hati, pendapat ketiga ini yang sangat berbahaya. Pendapat kedua, kebodohannya jelas. Ditertawakan orang. Masa setiap suara berarti ngomong? Akhirnya gergaji bisa ngomong, palu bisa ngomong, tok tok tok, grek grek grek. Oh, sudah ngobrol itu, sudah bicara. Yang ketiga, ini yang hampir sebagian kaum muslimin ahli sunnah terfitnah dengan pemahaman yang seperti ini. Yaitu bahwa yang namanya ucapan itu hanya makna saja. Sehingga lafaz itu hanya mengungkapkan ucapan. Jadi lafaz itu bukan ucapan, tapi mengungkapkan ucapan yang ada dalam hatinya. Wa hadza qaulu ibn Kullab wa man ittaba'ahu. Yang alirannya disebut Kullabiyah. Yang juga terselip di beberapa kitab-kitab nahwu. Seperti kitab syarah mutammimah, di awal muqaddimahnya disebutkan ucapan innal kalama la fil fuad wa innama ja'ala al-lisan 'ala al-fuad dalila. Sesungguhnya ucapan itu dalam hati, sedangkan lisan mengungkapkan apa yang dalam hati. Innal kalama la fil fuad, ucapan itu di fuad, di hati. Maka ja'ala al-lisan, dijadikan lidah ini mengungkapkan ucapan yang dalam hati. Hati-hati. Kelihatannya benar, tetapi ini maknanya yang kamu ucapkan di lafaz-lafaz lidah kamu itu bukan ucapan, itu ungkapan dari apa yang dalam hati. Ini yang ketiga, inilah yang kemudian menganggap bahwasanya ucapan Allah juga begitu, bahwa ucapan Allah ya pada dirinya. Adapun yang lafaz-lafaznya pengungkapan dari apa yang merupakan ucapan Allah, berarti bukan ucapan Allah. Karena bila na'azakullah, kembali kepada ucapan beliau. Ar-rabi' yang keempat, annahu mushtarakun bainal lafadz wal ma'na. Bahwasanya ucapan itu bersama-sama antara lafadz dengan makna. Wa hadza qawlu ba'dil mutaakhirin min kullabiyah, ini pendapat kelompok terakhir atau orang-orang belakangan dari aliran kullabiyah. Berarti masih pecahan yang ketiga. Walahum qawlun khamis yurwa an Abil Hasan, dan mereka memiliki pendapat yang kelima yang diriwayatkan dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Ghafarallahu lahu annahu majaz fi kalamillah haqiqah fi kalamil adamin. Ucapan yang kelima ini menengahi katanya. Yani kalau pada Allah majaz, tetapi kalau pada makhluk ucapan hakikat. Jadi kalau makhluk yang berbicara itu ucapan dia hakikat. Benar-benar ucapan dia. Tapi kalau Allah yang berbicara, ah itu bukan hakiki, itu majazi saja, bukan makna sebenarnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, sudah kita katakan bahwa makna kalam wal qaul yang disebut ucapan menurut para salafus saleh dan para ulama, para ahli nahwu, bahwasanya ucapan itu bergabung atau terdiri dari dua perkara. Harus ada lafadznya dan ada maknanya. Lafadz tanpa makna bukan ucapan, makna tanpa lafadz bukan ucapan. Lianna huruf al-adamiyin taqumu biha. Kata mereka, kalau huruf al-adamiyin berbicara, betul-betul huruf-hurufnya, suaranya memang dari manusia itu tadi. Ketika mulutnya bergerak, lidahnya bergerak ke atas ke bawah, kemudian terjadi getaran-getaran di kerongkongannya, maka muncullah resonans bunyi, begitu akhirnya dipaham. Maka itu ucapan dia. Menurut mereka, menurut Asy'ariyah, kalau Allah Subhanahu wa taala enggak begitu. Bi khilafi kalamillah, berbeda dengan kalam Allah, fa innahu la yaqumu 'indahu billah, maka ucapannya tidak keluar dari zat Allah katanya keluarnya. Yani dari macam-macam makhluk yang ditakdirkan. Ditakdirkan api bersuara. Ditakdirkan bukit Tursina bersuara. Ditakdirkan malaikat paham kemudian bersuara. Maka itu yang dikatakan dengan kalamullah. Maka itu majazi, makna kias, bukan makna hakiki katanya. Fayamtani an yakuna kalamahu, maka tidak mungkin ucapan seperti itu dikatakan ucapan Allah. Tetapi dengan majaz, dengan makna kias, emang ucapan Allah secara kias katanya. Wa hadza mabsutun fi mawdhihi, dan itu dibahas di tempat mereka, di buku-buku mereka. Wa amma man qala innahu ma'nan wahid wastadalla alaihi biqalil akhtal, adapun mereka yang berpendapat bahwa ucapan Allah satu makna saja dan kemudian berdalil dengan ucapan Al-Akhtal, seorang penyair, mengatakan innal kalama lafil fuadi wa innama ja'ala al-lisan 'ala al-fuadi dalila, sesungguhnya yang namanya ucapan itu di dalam hati, adapun lidah dijadikan sebagai mengungkap apa yang di dalam hati. Innal kalama lafil fuad wa ja'al lisan 'ala al-fuadi dalila. Fastidlalun fasid, maka yang seperti ini berdalil dengan syairnya Al-Akhtal adalah pendalilan yang sangat rusak. Pendalilan yang batil. Bahkan kalau kita lihat ucapan Ibnu Hazm sangat kerasnya. Kita baca ucapan Ibnu Hazm rahimahullah. Kalau enggak ada di footnote kalian, kalian catat. Qala Ibnu Hazm rahimahullah, mal'unun mal'unun qailu hadzal bait. Sungguh dilaknat, dilaknat ucapan orang yang mengucapkan seperti ini. Mal'unun mal'unun man ja'ala hadzan nasrani hujjah fi dinillahi 'azza wa jalla. Sungguh dilaknat orang yang menjadikan si Nasrani ucapannya sebagai dalil. Ya ternyata Al-Akhtal itu Nasrani. Syair tadi diucapkan oleh penyair, penyairnya Nasrani. Maka kata Ibnu Hazm rahimahullah, sungguh dilaknat, sungguh mal'un mal'un orang yang menjadikan hadzan nasrani, ucapan si Nasrani sebagai hujjah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Walaisa hadza min babil lughah, sungguh ini bukan dalam bab bahasa Arab. Alati yahtaj fiha bil arabi, ini bukan pelajaran bahasa Arab yang dalilnya dengan syair. Bedakan. Ketika kita berbicara tentang akidah, apalagi berbicara tentang masalah gaib, tentang Allah dan sifat-sifatnya, maka dalilnya qala Allah wa qala Rasul. kalau kita belajar bahasa Arab. Kenapa kok ini harus tanwin? Itu memang bahasa Arab begitu. Buktinya kalau bahasa Arab memang begitu. Lihat syair-syairnya mereka para syuara. Di zaman-zaman bahasa Arab belum rusak. Biasanya syair jahiliyah. Disebutkan penyair-penyair yang penyairnya mungkin musyrik, mungkin kafir, mungkin semua. Tapi ketika itu zaman bahasa Arab masih murni. Disebutkan, lihat mereka mengucapkan. Wajar berdalil dengan syair karena dipelajari bahasa Arab. Maka kalau kita katakan kenapa kok begini, kenapa kok begitu, apa dalilnya? Dalilnya, ya kayak gitu orang Arab, udah dari sononya. Buktinya kalau ini sudah dari sononya, ini syair-syairnya. Mesti dalilnya syair. Karena syair itu dihafalkan oleh orang Arab di zaman jahiliyah dan digantung di Ka'bah di zaman jahiliyah yang dijuluki dengan mu'allaqat. Mu'allaqat itu gantungan-gantungan. Itu dihafal oleh mereka dan diterima oleh mereka orang-orang Arab dengan mata dan kepala mereka. Bil'ayni wal-ra's. Yani mereka akui bahasa Arabnya hebat, bagus, sempurna. Maka ternyata begini. Maka itu bukti. Bahasa Arab memang seperti itu. Memang sudah dari dulunya seperti itu. Kata Ibn Hazm, kita kembali pada ucapan Ibn Hazm. Ini yang kita bahas bukan pelajaran bahasa Arab. Bagaimana kamu berdalil dengan syair? Laisa hadha min babil lughati allati yahtajju fiha bil arabi. Ini bukan pelajaran bahasa Arab yang berhujjah dengan syair-syair Arab. Wa in kana kafiran, yang kadang-kadang dipakai pula syairnya walaupun diucapkan oleh seorang kafir. Yang penting itu ucapan-ucapan yang diakui sebagai ucapan orang Arab yang berbahasa Arab fusha. Wa innama hiya qadiyatun aqliyah. Fal aql wal hiss yukadziban hadzal bait. Ternyata ucap perkara-perkara ini perkara yang sifatnya aqliyah. Yang kita tanya sama orang lain, kamu memahami yang namanya ucapan itu apa? Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka al-aql wal hiss, akal dan perasaan manusia semuanya mendustakan syair ini tadi. Mendustakan dan menentang syair ini. Silakan buktikan sendiri. Kumpulkan orang satu bergumam, gitu. Yang satu diem berhayal, yang satu berbicara, membacakan apa, kayak membacakan apa. Tanya sama orang tadi. Semua silakan 1000 orang panggil. Yang sedang berbicara yang mana? Pasti mereka semua akan menjawab yang ini. Yang mengucapkan satu ucapan ada maknanya. Adapun yang diam, oh diam kok berbicara? Demikian pula yang pertama. Yang bergumam begitu, entah dia kesakitan atau apa, masih ada maknanya. Ini bukan karena kesakitan, bukan apapun. Apakah orang tadi dikatakan berbicara atau ngorok misalnya? Oh ini sedang ngomong ini. Tidak ada. Hanya orang gila wal majnun yang mengatakan orang gila atau orang ngorok tadi berbicara. Hanya orang gila yang mengatakan bahwa palu dan gergaji sedang ngobrol, sedang berbicara. Hanya orang gila. Ikhwan fillah na'azakumullah, mereka memaksa-maksakan diri dengan berbagai macam permisalan-permisalan, contoh-contoh untuk menentang bahwa Allah berbicara. Padahal Allah katakan sendiri dalam Al-Quran tentang dirinya bahwa Allah mengajak bicara Musa. Allah berbicara kepada para malaikatnya. Allah berbicara kepada syaitan iblis lanatullah alaih. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan, kata Allah. Allah berbicara. Qalallah. Dalam Al-Quran sangat banyak. Dalam hadis juga sangat banyak. Dan biasa di kalangan salaf mengucapkan Qalallahu ta'ala. Allah mengatakan. Allah berfirman. Allah berbicara. Biasa bagi mereka. Kenapa kok tiba-tiba Mu'tazilah berat? Kenapa tiba-tiba Wasil ibn Atha menolak? Kenapa tiba-tiba Jahm bin Safwan gelisah? Ikhwan fillah na'azakumullah. Mereka adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Akhirnya Allah tambahkan penyakitnya. Tambah sesat, tambah jauh, tambah kufur. Nafla salamah wal afiyah. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ilant. Asyakurka wa atubu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.